Konsultasi Syariah. Menyusui anak ketika sholat. Pertanyaan, apakah menyusui anak bisa membatalkan sholat? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan bahwa ketika kita bermunajat dalam sholat, kita sedang melakukan kesibukan. Karena seisi sholat semua zikir, doa, gerakan, dan perenungan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan agar ketika kita sholat tidak diiringi kesibukan lainnya yang membuat sholat kita menjadi tidak berkualitas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya dalam sholat itu isinya kesibukan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ulama memberi batasan di antara kesibukan yang tidak boleh dilakukan pada saat sholat adalah terlalu banyak bergerak, yang itu dilakukan berturut-turut. Kecuali jika ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, seperti merapatkan shaf atau maju untuk mengisi shaf yang kosong, dan seterusnya. An-Nawawi mengatakan, apa yang dianggap masyarakat terlalu banyak, seperti melangkah yang banyak, berturut-turut, atau gerakan yang berurutan, maka membatalkan sholat. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Apakah menyusui termasuk? Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan bahwa menyusui anak termasuk bentuk kesibukan yang tidak boleh dilakukan dalam sholat. Yang nampak bahwa aktivitas ibu dengan menyusui anaknya ketika sholat termasuk gerakan banyak yang menyibukkan dari konsentrasi dalam sholat yang bisa membatalkan sholat. Fatwa Syabakah Islamiyah. Fatwa yang semisal juga disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam acara tanya-jawab di media. Beliau ditanya tentang hukum menyusui anak ketika sholat. Di antara yang beliau nyatakan, keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, tidak ada yang saya ketahui selain peristiwa beliau menggendong Umamah ketika sholat. Boleh bagi wanita untuk menggendong bayinya ketika sholat. Namun untuk menyusui, saya punya dalil umum yang menyatakan bahwa dalam sholat itu penuh dengan kesibukan. Demikian yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menyusui, saya tidak mengetahui adanya dalil yang membolehkannya. Dan sebaiknya ditinggalkan dalam rangka menghindari semua bentuk perbedaan dan lebih sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Apakah bisa membatalkan? Ini butuh kajian tambahan. Karena itu, kami menyarankan agar tidak menyusui anak ketika sholat. Andai pun anak mengalami rewel, cukup digendong. Jika tidak memungkinkan, sholat bisa dipercepat dengan tetap memperhatikan rukun dan wajibnya. Atau jika tidak, dibatalkan. Demikian, Allahu A'lam.